Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana antum berada. Sejenak kita langsung mendengarkan kajian Islam Dunia bersama dari bapaknya, bersama Ustaz Abu Qutadah langsung dari Masjid Sabil Najwa atau di Batam Indonesia. Dan tentunya semoga hal ini semakin menambah khusnul Islam kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam yang ditaati dan imam yang wajib ditaati tidak selamanya harus imam yang adil. Imam yang fajir dalam keyakinan ahli sunnah, sebagaimana kita akan jelaskan nanti, dia wajib ditaati dalam ketaatan kepada Allah dan selain maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah merupakan kaidah sangat pokok berkaitan dengan imam. Walaupun tidak diragukan lagi bahwa imam yang adil adalah sangat mulia kedudukannya dan akan membawa kebaikan terhadap umat ini. Berbeda dengan imam yang fajir, imam yang maksiat, maka mereka pun akan membawa keburukan kepada umat ini. Tetapi dalam kaidah ahli sunnah, dalam kaidah landasan Islam yang hak, bahwa imam yang ditaati tidak mesti imam yang adil saja. Maka ini adalah merupakan kaidah yang sangat pokok, yang membedakan antara manhaj yang sahih, akidah yang sahih, akidah yang benar dengan akidah yang batil. Ini adalah tentang keyakinan imam. Ini adalah landasan yang pertama. Landasan yang kedua, bahwa para ulama telah menjelaskan imam yang wajib kita mentaatinya dan berbaiat kepadanya adalah imam yang berkumpul padanya tiga syarat utama. An yakuna ma'luman, da sultanin, wa da qudratin. Bahwa imam yang hak ditaati, yang kita wajib berbaiat kepadanya, adalah imam yang berkumpul padanya tiga syarat utama. Yang pertama, an yakuna ma'luman, bahwa imam itu harus diketahui. Tidak boleh imam yang majhul, imam yang tersembunyi, imam yang tidak dikenal nama dan nasabnya. Yang kedua adalah imam yang memiliki sultan, yang memiliki kekuasaan dari sisi teritorial. Dan yang ketiga adalah dukudrah, memiliki kekuasaan. Dalam istilah orang lain mengatakan de facto de jure. Bukan imam yang tersembunyi, bukan pemimpin-pemimpin yang majhul di bawah tanah. Apabila bawahannya bertanya siapa imam kamu, lalu ia mengatakan, ya jangan dulu tahu kamu, tidak perlu tahu kamu, yang penting kamu berbaiat saja sama saya dulu. Ini batil. Sebab telah dinyatakan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qala, dia berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi taatil a'immati al-maujudina al-ma'lumin alladina lahum sultanun yaqdiruna bihi ala siyasatin nas la bi taatin ma'dumin wala majhulin wala man laysa lahu sultanun wala qudratun ala syai'in asla. Di mana Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mentaati para pemimpin, itu pemimpin kaum muslimin, al-maujudin, al-ma'lumin, yang mereka itu ada dan mereka itu diketahui, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan untuk mengatur manusia dengan kekuasaannya, dengan kekuatan yang dimilikinya. Dan bukan ketaatan kepada imam yang tidak diketahui, yang tidak ada, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatur siasah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan itu makna hadis Man mata walam yakun fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Maka yang dimaksud barang siapa yang mati dan belum punya ikatan bai'ah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Bagian dari sifat jahiliyah. Maka yang dimaksud adalah bai'ah kepada imam yang ma'lum, du sultanin wa kudrah. Yaitu imam yang jelas, diketahui, memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan. Maka di sini batillah orang-orang yang melazimkan menuntut berbai'ah atau menetapkan wala dan bara, ketaatan kepada amir-amir jamaah yang sembunyi namanya, yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki teritorial, tidak memiliki kekuatan. Seandainya dia pun dipenjara, maka tidak ada yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Maka ini adalah bukan imam yang hak, yang wajib kita berbaiknya kepadanya. Kaidah yang ketiga, landasan yang ketiga yang wajib dipahami ketika kita akan membahas taat kepada hakim. Para ulama telah mengatakan bahwa tidak mengapa untuk berbilangnya para pemimpin kaum muslimin ketika terjadinya udur untuk satu imam setelah kaum muslimin terpecah kepada negara-negara yang terpisah. Jadi dalam kaidah yang ketiga tidak disyaratkan bahwa imam yang ditaati, yang wajib kita berbaiat kepadanya adalah harus satu imam untuk seluruh dunia. Tatkala kaum muslimin dan negara-negara Islam telah terpisah, setiap daulah lahu imamun, setiap daulah bagi mereka memiliki imam, maka imam setiap daulah wajib kita untuk berbaiat kepadanya dan taat kepadanya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan yasihu fil ittirari ta'addudul a'immati wa ya'khudhu kullu imamin minhum fi qutrihi hukmal imamil a'zam. Di mana para ulama mengatakan sah ketika terjadinya udzur untuk berbilangnya para pemimpin kaum muslimin, di mana setiap negara memiliki imam dan bagi mereka imam dan kedudukan mereka sederajat dengan imam a'zam ataupun yang dinamakan dengan imamatul kubra. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan oleh para ulama ijma terhadap hal ini. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa kadzalika al Imam Syaukani al a'immatu majmu'una min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala baladin aw buldanin law hukmul imam fi jami'il asya wa laula hadha mastaqmatid dunya li anna an-nasa min zamanin tawilin qabla al-imami Ahmad ila yawmi hadha majtamu ala imamin wahidin wala yu'rafuna ahadan minal ulama dhakara shay'an minal ahkami la yasihu illa bil imamil a'zam. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala beliau berkata, dan para a'immah sepakat dari setiap madhab ulama, barang siapa yang berkuasa kepada satu negara, atau mungkin dua negara, atau tiga negara. Bisa saja seseorang imam menguasai satu daulah, atau dia mungkin menguasai dua atau tiga. Maka dia adalah, kedudukannya adalah seperti imam. Dan baginya adalah hukum imam a'zam. Sebab kata beliau, kalaulah ini tidak dijalankan, dan tidak diberikan hak seperti tadi, maka tidak akan terjadi kedamaian, ketentraman, maslahat bagi dunia dan umat ini. Sebab kata beliau, sejak sebelum Imam Ahmad sampai hari ini, maka kaum muslimin tidak berada dalam imam yang satu. Bahwa kaum muslimin memiliki pemimpin dalam setiap negara. Dan tidak ada seorang pun di kalangan para ulama yang mereka mengingkari, yang mereka tidak mengakui kepemimpinan seseorang dalam satu negara. Maka ini menunjukkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa imam yang ditaati, yang wajib kita mentaatinya adalah tidak mesti imam yang satu yang dikatakan khalifah. Tetapi tatkala berbilangnya negara-negara Islam, maka setiap negara, setiap imam dalam satu negara, maka ia dalam memiliki hukum yang sama dalam kewajiban kita untuk mentaatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah yang keempat yang sangat penting, yang merupakan mukadimah terhadap bahasan kita malam hari ini. Bahwa para ulama telah menjelaskan kepada kita tentang imam yang ditaati. Imam yang hak ditaati adalah imam yang di tangannya kekuasaan. Stabil di tangannya politik. Baik dia menjadi imam dengan dasar pemilihan, atau dia berkuasa dengan pedangnya. Maka dia adalah imam yang wajib ditaati oleh kita. Maka para ulama mengatakan dalam kaidah yang sangat kokoh, faqala man ghalaba fatawallal hukma wastataba lahu ay al amru fa huwa imamun tajibu bai'atuhu wa ta'atuhu wa tuhramu munaza'atuhu wa ma'siyatuhu. Barang siapa yang menang, yang dimaksud di sini menang, salah satunya adalah dengan pedang. Lalu dia berkuasa. Dan dia menjadi hakim. Dan stabil padanya kondisi politik. Dan dia mampu menguasai kondisi. Maka wajib untuk berbaiat kepadanya dan taat kepadanya. Dan haram bagi kita untuk maksiat kepadanya. Dan dilarang kita juga untuk menurunkannya, mengkudetanya, dan sejenisnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Dengan itu para ulama mengatakan, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa man ghalaba alaihim al-wulat bisayb hatta sara khalifatan wa samma amir al-mu'minin fala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhiri an yabita wala yarahu imaman biron kana au fajiran. Di mana beliau mengatakan barang siapa yang dia bisa mengalahkan dan menang dengan pedangnya, dengan kekuasaannya, sehingga ia menjadi seorang khalifah dan dinamai sebagai amirul mukminin, maka tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir untuk dia tidur sebelum dia memandang dan mengakui ia sebagai imam, baik dia adalah imam yang adil ataupun imam yang fajir. Dan berdasarkan kejadian sejarah, yang itu adalah merupakan sunnah sahabat, bahwa imam, seseorang menjadi imam itu bisa dengan salah satu di antara yang tiga. Jadi seseorang bisa menjadi imam, seseorang bisa menjadi amirul mukminin ataupun khalifah dengan salah satu di antara yang tiga yang pernah terjadi dalam sepanjang sejarah. Walaupun tidak ada nas secara sharih, secara jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita memilih pemimpin kita, tetapi sunnah para sahabat menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kita memilih para pemimpin kita. Salah satunya adalah pemilihan dari imam sebelumnya. Karena imam yang sebelumnya menunjuk. Sebagian para ulama adalah berdalil di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Bakar dengan isyarat sebagai wakil dari imam salat, maka ini menunjukkan sebagai dalil imam dalam kepemimpinan. Dan sunnah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menunjuk Umar untuk menjadi khalifah setelahnya, maka ini adalah pemilihan yang dilakukan oleh imam sebelumnya. Dan yang kedua, bihtiyaru ahlil hali wal aqdi, pemilihan dari Dewan Syura. Hal ini sebagaimana terjadi pemilihan Utsman ibn Affan setelah Umar ibn Khattab memilih 6 orang, di mana mereka diperintahkan untuk memilih salah seorang di antara mereka. Dan apa yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lalu para ulama mengatakan ada sisi yang ketiga, bahwa seseorang bisa menjadi khalifah, yaitu idza taghallaba ai bitaghallub, di mana seseorang menang dengan kekuasaannya, menang dengan pedangnya, sehingga dia menjadi seorang amir, stabil di tangannya politik dan sebagainya, maka ini adalah sesuatu yang apabila jadi seorang amir, wajib kita untuk mentaatinya. Dan sebagian para ulama beristilah dengan hadis, hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah s.a.w. bersabda, usikum bitaqwallahi azza wajal wassami wa ta'ah wa in ta'amaru alaikum abdun habasyiyun. Di mana Rasulullah s.a.w. mengatakan, aku wasiatkan kamu agar bertakwa kepada Allah dan agar mentaati pemimpin kamu, walaupun yang memimpin kamu adalah seorang budak yang hitam, dalam satu riwayat berkepala kecil. Para ulama mengatakan syarat seorang imam, syarat seorang khalifah adalah mesti mina Quraisy, dan dia adalah mesti seorang hamba yang merdeka, manusia yang merdeka, seorang mukmin yang merdeka, bukan hamba. Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini dengan menyebutkan seorang hamba wajib kita mentaatinya? Maka para ulama mengambil istilah dari hadis ini dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, ada yang mengatakan bahwa hadis ini saking wajibnya kita mentaati pemimpin kita sehingga ditakdirkan seorang pemimpin itu seorang hamba sahaya, maka wajib ditaati. Walaupun itu adalah tidak mesti terjadi. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud apabila orang yang tidak berkumpul syarat untuk menjadi imam, karena tentunya syarat menjadi imam salah satunya adalah mesti Quraisy. Yang kedua adalah mesti seorang yang merdeka, memiliki kemampuan berijtihad. Di antara syarat-syarat orang yang dipilih menjadi imam, maka para ulama mengatakan di sini menunjukkan bahwa apabila seseorang menang dengan pedangnya, menang dengan kekuatannya sehingga dia menjadi seorang amir, maka wajib ditaati berdasarkan hadis yang mulia ini dan berdasarkan ijma para ulama. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah merupakan beberapa landasan. Siapa sih sebenarnya imam yang wajib kita mentaatinya? Yang wajib kita berbaiat kepadanya? Apakah imam-imam yang tersembunyi? Apakah imam-imam yang tidak memiliki teritorial, yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak mampu yasusun nas, yang tidak mampu mengatur manusia, tidak punya kekuasaan untuk mengatur manusia? Maka tidak, adalah syarat yang tadi disebutkan oleh para ulama. Karena para ulama telah sepakat bahwa di antara tujuan tansibul imam, di mana mengangkat imam, menurut para ulama adalah merupakan fardu kifayah. Dan wajib atas kaum muslimin untuk mengangkat imamnya. Bahkan para ulama mengatakan telah ditunjukkan oleh dalil Quran, dalil sunnah, dalil ijma, dan dalil akal. Karena tidak mungkin akan terjadi kedamaian, keadilan, ketentraman, kestabilan apabila tidak ada pemimpin. Dan tujuan pemimpin diangkat, imam diangkat, adalah dua tujuan yang sangat besar. Yang pertama adalah hirasatuddin. Yang pertama tujuan imam diangkat, adanya pemimpin bagi kaum muslimin, yang pertama dan utama adalah hirasatuddin. Pertama adalah menjaga agama, melindungi agama. Sebab agama ini, syariat ini, begitu banyak yang tidak mampu dilakukan oleh individu. Mesti ditegakkan oleh imam. Kal kisos war rajmi waqat yadisarik waqat al murtadi. Sebab ada beberapa perkara yang tidak bisa ditegakkan oleh individu atau kelompok tertentu, seperti hukum kisos. Sebab kalau kisos dilakukan oleh individu, maka orang akan mudah sekali untuk saling membunuh. Ranjang, potong tangan, menegakkan hukum bagi orang yang murtad. Dan sekian masalah tidak bisa ditegakkan kecuali dengan imam. Demikian juga menolak setiap kemadharatan dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang kafir. Jihad, penetapan Id, penetapan Idul Fitri, penetapan Idul Adha, penetapan awal Ramadan, itu adalah hak imam. Di mana para ulama telah mengatakan di antaranya adalah qadiyat. Arba'atun min hukukil imam. Ada empat perkara yang merupakan hak imam. Salah satunya adalah penetapan maid, jihad, kemudian hudud, kemudian jamaah. Dan yang kedua, salah satu tujuan diangkatnya imam adalah siasatu dunia. Mengatur tentang dunia berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kedamaian, ketentraman yang akan menciptakan ketentraman manusia, yang secara otomatis di dalam juga membahas yang merupakan hak imam adalah hifdun nafas, hifdul amwal, wal hifdul arad. Di mana para imam ini mengatur dan menjaga, pertama adalah jiwa. Kedua adalah menjaga harta. Ketiga adalah menjaga kehormatan. Diatur agar terjadi keadilan dan kedamaian. Menciptakan kehidupan yang aman dan damai. maka keberadaan imam-imam yang adil adalah akan memakmurkan dunia ini, akan membuat ketentraman dunia ini. Walidzalika qala sabata fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ahabul khalqi ilallah imamun adilun wa abghaduhu ilaihi imamun fajirun. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba Allah yang paling dicintai di sisinya adalah imam yang adil, dan hamba yang paling dibenci di sisinya adalah imam yang fajir. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab keberadaan imam yang adil akan menjaga agama, akan menjaga tentang jiwa manusia, kehormatan manusia, harta manusia. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan akan terjadinya pergeseran, akan terjadinya berbagai keonaran. Salah satunya diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Akan terjadi berbagai gejolak, bentuk-bentuk keonaran, teralirnya darah, hilangnya harta, kehormatan manusia tidak dihormati lagi. Tatkala muncul banyaknya para pemimpin, tetapi sedikit di antara mereka yang amanah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka keberadaan seorang imam di dalam Islam adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hirasatu din wasia satu dunia. Oleh sebab itu di antara syarat seorang imam, seorang pemimpin negara, bahkan mungkin seorang gubernur, seorang bupati, adalah orang yang harus memiliki istihadun fiddin wasiyasatun fidunya. Oleh sebab itu telah dinyatakan oleh para ulama bahwa orang yang paling berhak memimpin, orang yang paling berhak untuk menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan beristihad dalam agama dan memiliki kemampuan siasah tentang dunia. Allah Ta'ala berfirman tentang kaidah siapa yang paling berhak memimpin dalam setiap lini kehidupan. Allah Ta'ala mengkisahkan tentang anaknya Nabi Syu'aib alaihi salam berkata untuk Nabi Musa alaihi salam, ya abati inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Wahai bapakku, sesungguhnya orang yang paling berhak engkau kerjakan, al-qawiyu, orang yang memiliki kemampuan proporsional, al-amin adalah orang yang memiliki amanah. Maka ketika para pemimpin datang dari dua sisi yang keliru, tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki amanah, maka terjadi kerusakan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza usida al-amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, yang memiliki ataupun yang tidak memiliki keahlian, maka tunggulah kehancuran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang kaidah-kaidah bagaimana seorang pemimpin, bagaimana yang hak menawarkan dirinya untuk memimpin adalah al-qawiyul amin, orang yang memiliki kemampuan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat yang lemah dalam kemampuan memimpin, wahai fulan, janganlah engkau meminta memimpin. Dilarang. Kenapa? Baik. Ma indahu siasah. Orang yang tidak memiliki siasah jangan memimpin. Yang dimaksud bersiasah di dalam kaidah Islam bukan semata-mata masuk partai, Pak. Yang dimaksud siasah adalah kuwah, kudroh, fi siyasatin nas, indahu istihad, kuatun fil istihad, kuatun fil ra'yi, kudrah wal idrak fil ma'al. Yang dimaksud orang yang memiliki kemampuan di sini bukan orang-orang yang membuat tipuan-tipuan. Bukan orang yang membuat keonaran, bukan. Bukan ahli siasah itu. Para penipu itu. Yang dimaksud dengan ahlu siasah adalah orang yang memiliki kemampuan. Tasusun nas. Kudrah dalam beristihad. Memandang sesuatu yang akan datang. Meneropong, menerawang. Dengan istihad yang dalam. Dengan melihat masalih dan mafasid. Melihat maslahat dan mudharat. Apa yang akan terjadi. Jika dilakukan ini. Jika diperbuat ini. Maka melihat. Oleh sebab itu ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita melihat Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka dia memiliki kemampuan siasah. Salah satu contohnya dinyatakan dalam sebuah hadis. Saya memotong kisah itu. Ketika ada dua wanita yang bertengkar. Ketika hilang salah satu anaknya. Tersisa anaknya satu. Lalu bertengkar. Kata si pulana ini milik saya. Kata si pulana lagi milik saya. Maka di sini lihat kemampuan beristihad dan mengambil siasat syar'inya. Maka dia berkata, ambillah sebilah pisau. Aku akan belah anak ini. Akan bagi dua saja. Maka salah seorang wanita di antara kedua itu menangis dan berkata, ya saya hadiahkan saja kepada si pulana anak ini. Fafahima Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman sangat paham bahwa anak ini adalah milik wanita yang nangis tadi. Kenapa? Sebab ibu yang hak tidak mungkin dia ridho anaknya dibelah dua. Yang tidak nangis dan ridho untuk dibelah menunjukkan ini bukan anaknya. Fafahima Sulaiman. Idrok. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada dalam sebuah kisah. Ini contoh kecil. Bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan. Ada seorang kodi yang dihadapkan kepadanya seorang pencuri. Jadi kalau di kita kodi-kodinya memiliki kemampuan seperti ini. Ada seorang kodi yang datang kepadanya. Dihadapkan seorang pencuri yang dituduh dia mencuri tempat menanak nasi. Kebetulan orang yang dituduh mencuri ini tangannya tidak ada kedua-duanya. Lalu dia dihadapkan dalam majlis. Lalu dia tanya, betulkah kamu telah mencuri barang ini? Ditunjukkan tempat menanak nasi. Dia mengatakan, wahai kodi, bagaimana mungkin saya mencuri barang ini? Sedangkan saya tidak punya tangan. Oh, ini dia berpikir, kodi ini. Bagaimana ini? Bukti dan alasannya tidak ada. Tapi dia berpikir. Wahai pulan, saya akan hadiahkan barang ini. Bawa ke rumahmu. Lalu dia membawa dengan kepalanya dan dimasukkan ke kepalanya. Lalu dia berjalan. Lalu kata kodi ini. Demikianlah kamu mencuri barang ini. Lalu orang itu mengaku setelah itu. Siasa. Jadi harus memiliki kudrah. Bukan orang-orang yang biasa. Nah, maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya jelaskan sekilas tadi. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa Islam. Bahwa para ulama tidak tahu. Kaidah-kaidah. Bagaimana menjadi seorang pemimpin dan bagaimana memimpin. Dan apa syaratnya. Para ulama adalah sangat tahu. Afqah wa afham. Mereka lebih faqih. Dan mereka lebih faham kepada itu semua. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya akan menjelaskan secara singkat. Setelah kita paham tentang imam yang wajib kita taati, apa kewajiban kita terhadap para pemimpin kita? Yang dimaksud ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pemimpin kita adalah pemimpin yang mukmin. Baik dia adil ataupun dia fajir. Ada beberapa kewajiban kita kepada mereka dan merupakan hak mereka terhadap kita. Yang pertama adalah ta'atuhum fi ghairi maksiatillah. Yang pertama, kewajiban kita atas mereka adalah mentaatinya. Hak mereka kepada kita adalah kita mentaatinya. Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Mentaati pemimpin kita bukan hanya pemimpin yang adil. Walaupun pemimpin kita fajir, walaupun pemimpin kita dianggap tidak adil, ada maksiatnya, ada bidahnya, maka tetap kita diwajibkan untuk mentaatinya. Selama ia tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Irbadi yang tadi. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasul wa uli amri minkum. Usikum bitaqwallahi azza wajal was-sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyyun. As-sam'u wa ta'ala 'alal muslim bima ahabu wa bima kariha. Ma lam yu'mar bima'siyatillah. Atas seluruh kaum muslimin untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan senang ataupun tidak senang, selama ia, artinya pemimpin kita, tidak memerintahkan kepada maksiat. Seandainya kita mendapatkan kedoliman darinya, sampai dia memukul punggung kita, mengambil harta kita, maka ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita diperintahkan untuk sabar. Dan ganjaran orang yang sabar akan diberikan haud, telaga nanti di arasatil kiamah. Apa yang dimaksud dengan telaga ini? Telaga ini nanti adanya adalah di arasatil kiamah, di padang mahsar. Setelah kita dikumpulkan di alam mahsar dalam keadaan telanjang, tidak memakai baju, tidak memakai sandal, tidak dihitan. Sebagaimana dalam hadis dinyatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai sandal, tidak dihitan. Lalu matahari akan mendekat 1 mil. Dan setiap orang akan berkeringat sesuai dengan dosanya. Maka kita akan kehausan dan memerlukan minum pada waktu itu. Lalu kita akan melewati haud. Yang mana haud Rasulullah SAW dikatakan masiruhu tuluhu masyirata syahrin wa arduhu masyirata syahrin, yang panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan, lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan. Yang dinyatakan tentang sifatnya, ahallu minal asal wa atyabu minal laban wa atyabu mirihil mis. Faman syariba minhu syurbatan lam yadma minhu abada. Dia manis melebihi madu. Dia putih melebihi susu. Dia wangi melebihi minyak kasturi. Barang siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Aniyatuhu ka'adari nujumi mis-sama. Di mana gayung-gayungnya, gelas-gelasnya adalah sejumlah atau seperti bintang-bintang di langit. Maka orang yang sabar atas kedolimannya, seorang pemimpinnya, dan dia tidak melakukan berontak, tidak melakukan kudeta kepadanya, tetapi dia tetap sabar atas kedolimannya, maka akan mendapatkan haud ini. Sebagaimana telah dinyatakan dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna ba'di umuran tunkirunaha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqauni 'alal haudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian akan melihat dari pemimpin-pemimpin kamu sesuatu yang kamu ingkari. Maka bersabarlah kalian sehingga kalian bertemu denganku di haudku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Sampai para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW. Dengan potongan hadis yang tadi. Maka para sahabat mengatakan, afala nuqatiluhum, afala nunabiduhum. Qala Nabi SAW, la ma'akamu fikumu sholah. Hatta tarau fihi kufran bawahan. Wafikum barahin. Di mana Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, apakah ketika kami melihat pemimpinku dolim, pemimpin diktator, apakah kami boleh untuk memberontak? Boleh kami untuk menurunkannya? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan, jangan, jangan. Selama ia menunaikan sholat, selama belum nampak pada dirinya itu kekupuran, dan kalian memiliki hujah atas kekupurannya. Kita diperintahkan sabar. As-sabru, as-sabru ala dhulmihi. Sabar atas kedolimannya. Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa yang saya sampaikan tidak berkaitan dengan kebutuhan. Ataupun pesanan seseorang. Tapi ini adalah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk bersabar. Taat dan sabar. Ketika muncul kedoliman yang menimpa kepada kita dari pemimpin kita. Dan kita diperintahkan untuk tetap taat. Yang kedua, nasihatuhum, menasihati mereka. Di mana merupakan kewajiban kita kepada para pemimpin kita adalah menasihati mereka. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'amatihim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini nasiha. Lalu para sahabat bertanya kepada, siapakah kami memberi nasiha? Pertama kepada Allah dengan cara kita mentaati Allah. Kepada kitab-kitab Allah dengan cara kita melaksanakan Al-Quran dan mengimani kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Dan kepada para pemimpin kita memberikan nasihat. Ketika ia keliru, ketika ia salah diberikan peringatan dengan nasihat. Dan kepada seluruh kaum muslimin. Kewajiban kita yang ketiga adalah iqamatul amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Poin yang ketiga, di mana kita mengingkari kemungkarannya, menyeru kepada hak, menyeru kepada kebaikan. Sebab berdasarkan kenyataan, dan ini telah dinyatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa seorang mukmin ataupun manusia bersama imam ada tiga kelompok. Satu kelompok yang selamat, yang mendapatkan kebaikan dan mendatangkan kebaikan dari sikapnya. Dua kelompok itu adalah celaka. Kelompok yang pertama adalah imam atau seseorang yang membantu atas kedolimannya, yang membantu atas kemaksiatannya, yang membantu atas keburukannya. Maka dia adalah lisun para pencuri, orang-orang yang buruk. Mereka adalah ashabud dunya, para pengekor dunia, yang ia membantu atas kedolimannya, atas kemaksiatan, atas bid'ahnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, ma ba'atsallahu min nabiyyin walastahlafa min khalifatin ila kanat lahu bitanatan. Bitanatun ta'muru bil ma'ruf wa tahussu alaihi. Wabitonatun ta'muruhu ala syar wa tahussuhu alaihi. Wal ma'sumu man asamahullah. Man asamallah. di mana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang nabi ataupun mengangkat seorang khalifah kecuali baginya ada dua teman. Satu adalah teman yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan memberi motivasi kepadanya kepada yang ma'ruf. Dan teman yang satu lagi adalah teman yang menyeruknya kepada keburukan dan memberi motivasi kepada keburukan itu. Maka jelas ada a'wanul hakim, ada para pembantu hakim yang membantu kepada kedzalimannya. Maka mereka adalah orang-orang yang buruk. Kelompok yang kedua. Man anqara ala zulmihi wa bid'atihi walakin biduni ilmin wa hikmatin wa hilmin wa rifqin. Sedangkan kelompok yang kedua, yang ini pun keliru. Orang yang mengingkari kedolimannya, mengingkari kemaksiatannya, mengingkari kemungkarannya, mengingkari kebidahannya, tapi sayang, tidak dasar ilmu pengingkarannya, tidak melalui kaidah-kaidah yang sahih. Mengingkari kemungkarannya tidak dengan lemah lembut, tidak dengan hikmah, tidak memakai mau'idhoh hasanah. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para ulama mengatakan semuanya, maka kemadharatan yang akan ditimbulkannya akan lebih besar ketimbang kedzaliman yang dilakukan oleh pemimpinnya. Sehingga para ulama mengatakan syarat mengingkari kemungkaran, maka apa yang kita lakukan dalam pengingkaran kemungkaran, apa yang kita lakukan jangan kemungkaran, tetapi apa yang kita lakukan adalah sebuah syariat. Para ulama mengatakan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dalam sepanjang sejarah. Ketika mereka bertujuan menegakkan pengingkaran, tetapi mereka bihamli saib wal khurud an ta'atihi, dengan cara mengangkat senjata, dengan cara keluar dari ketaatannya, seperti mereka lakukan kepada Utsman ibnu Affan, mereka lakukan kepada Ali bin Abi Thalib, dan mereka lakukan dalam sepanjang sejarah. Maka para ulama mengatakan kemadharatan yang ditimbulkan dari apa yang mereka perbuat lebih besar ketimbang maslahat yang mereka inginkan. Dari apa? Sabku dima'il muslimin, taslitul a'da ala daulatil Islam. Di mana salah satu penyebab ketika orang mengingkari pemimpinnya tidak dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang hikmah, tidak dengan cara lemah lembut, maka terjadi teralirnya darah kaum muslimin. Kemudian berkuasanya musuh-musuh Islam ke negara Islam. Sebab negara-negara Islam sampai hari ini kita lihat dibikin gejolak, dibikin keonaran. Salah satunya agar orang-orang kafir Yahudi dan orang-orang kafir masuk dan mampu ke negara-negara Islam. Seperti kita hari ini melihatnya dengan mata kita sendiri dan dengan telinga kita sendiri. Fasabru sabru. Maka kita diperintahkan sabar, sabar. Sehingga Nabi SAW memberikan motivasi dengan ganjaran haud. Isbiru hatta talqauni fil haud. Sabarlah kalian sehingga bertemu denganku di haudku. Siapa yang tidak mengharapkan haud? Siapa di antara kita yang tidak menginginkan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendekat matahari satu mil? Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tanu syamsu qadra milin hatta yaqul ahad." Yani balagha haru kada wa kada. Fa ya'rikun nas. فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ حِكْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ شَفَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُ memenuhi iljama. Matahari akan mendekat 1 mil. Hari ini, mungkin orang Batam lebih merasakan bagaimana panasnya matahari ketika kita berada di tengah-tengah khatulistiwa. Yang sekian ribuan mil kita merasakan panasnya. Nanti akan mendekat 1 mil. Setiap orang akan berkeringat tergantung dosa yang dia perbuat. Ada yang sampai kedua mata kakinya. Ada yang sampai kepada lututnya. Sampai kepada pinggangnya. Ada yang sampai kepada mulutnya. Ada yang mereka bermandikan keringat. Maka haus kita dalam perjalanan itu. Kita memerlukan haud ini. Memerlukan telaga ini. Memerlukan air ini. Yang Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Maka orang yang sabar, mereka akan mendapatkan haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk sabar. Kenapa para ulama mengatakan kita wajib sabar atas kedoliman pemimpin kita? Sebab ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa mereka adalah memiliki pedang yang dengannya akan terjadi kemadharatan teralirnya darah kaum muslimin. Kita tidak boleh membunuh saudara kita. Kita tidak boleh membunuh saudara kita, mengalirkan darah saudara kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya ketika haji wada. Sesungguhnya darah kalian, sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya kehormatan kalian haram atas kalian. Tidak boleh kita melakukan satu kesikap yang menyebabkan teralirnya darah saudara kita. Akan dituntut nanti yaumal kiamah. Akan diminta pertanggungjawaban nanti di arasatil kiamah. Kita akan ditanya, kenapa kamu mengalirkan darah? Yang pertama akan dihisab tentang amal adalah sholat. Tentang hak dengan hamba adalah darah. Bagaimana kita tidak takut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala muahadan falam yari raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad, tidak akan mendapatkan wanginya surga. Bagaimana kalau dengan ulah kita terbunuh saudara kita yang sesama muslim? Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita diperintahkan sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita perbuat ketika muncul pemimpin yang zalim? Ada kaidah sangat penting yang saya ingin sampaikan di sini. Di mana para ulama telah menjelaskan, apabila muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, sikap apakah yang paling bijak? Di antara sikap yang paling bijak adalah iltimasu nufusina. Yang pertama adalah kita menelaah, meneliti tentang jati diri kita. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim adalah berawal dari kedzaliman yang timbul dalam rakyatnya. Timbul dalam masyarakatnya. Sebab Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami kuasakan orang zalim satu kepada yang lainnya dengan apa yang mereka perbuat. Maka kaum muslimin harus menelaah. Tatkala kita menginginkan perubahan, tatkala kita menginginkan pergeseran, maka yang pertama dan utama kita adalah harus membereskan dulu masyarakat kita. Membereskan rakyat kita. Mentarbiah generasi kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sehingga dalam kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang orang-orang Khawarij kepadanya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ketika di zaman Abu Bakar dan Umar, damai-damai saja. Kenapa ketika engkau menjadi seorang imam, menjadi khalifah terjadi berbagai gejolak seperti ini? Maka Ali bin Abi Thalib dengan bijak mengatakan, dulu ketika Abu Bakar dan Umar memimpin rakyatnya aku, dan ketika aku memimpin rakyatnya kamu, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun bukan mimbabit tazkiyah, bukan memberikan tazkiyah kepada para pemimpin kita hari ini, bukan. Tetapi yang wajib dipahami oleh para dai, oleh setiap individu muslim hari ini, maka kewajiban seorang muslim adalah islahu nufusihi qabla nufusi ghairihi. Ikhlasu nafsihi qabla islahi ghairihi. Maka kaum muslimin ini diperintahkan untuk membereskan dirinya sendiri sebelum dia membereskan yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan apabila muncul pemimpin yang zalim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada kita, mintalah hak kita kepada Allah dan tunaikanlah hak imam oleh kita. Hak untuk ditaati dia, kita taati. Tetapi kalau imam kita tidak memberikan kepada kita hak kita, maka kita berdoalah kepada Allah Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar buat kita. Allah Ta'ala akan merubah generasi. Sebab ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Seandainya kita turunkan pemimpin yang ada hari ini, maka kita pun akan bertanya, siapa di antara kita yang memiliki kemampuan dan yang akan menyelisih sifat seperti pemimpin yang ada hari ini. Sebelum kita mentarbiah. Sebelum kita ini membina generasi yang ada hari ini. Tidak mungkin. Maka ini adalah langkah yang wajib kita pahami. Dalam menyikapi kondisi-kondisi yang ada hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kewajiban kita kepada pemimpin kita, salah satunya adalah mendoakan mereka dalam kebaikan. Mendoakan mereka dijauhkan dari setiap kejelekan. Sehingga Qadi Iyad berkata, seandainya kami punya doa yang mustajab, maka kami akan khususkan doa ini bagi pemimpin kami. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab jika pemimpin kita baik, berada dalam hidayah, berada dalam petunjuk, berada di atas sunnah, maka akan memberikan kebaikan untuk semua. Maka kita tidak boleh mendoakan dengan doa yang jelek kepada mereka. Doakanlah mereka dengan doa yang baik. Ini adalah kewajiban kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang terakhir yang perlu diisyaratkan dalam bahasan yang mulia ini, bahwa para ulama, sebagaimana penelitian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa ada tuntutan bagi kita dan merupakan kewajiban kita terhadap pemimpin kita. Di mana kita wajib untuk menghormati dan memuliakan para pemimpin kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dengan landasan yang sangat agung. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kalimatnya mendekati, beliau berkata, al-imamu dilullahi fi ardihi. Man akramahu akramahullah. Wa man ahanahu ahanahullah. Imam, para pemimpin kita adalah merupakan naungan Allah di muka bumi. Yang artinya yang bisa menaungi kita semua sesungguhnya. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakan kaumnya. Dan barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, maka Allah Ta'ala akan menghinakan mereka. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, berdasarkan kesepakatan ahli sunnah, tidak boleh mencaci pemimpin di atas mimbar. Tidak boleh menjelek-jelekannya. Kenapa ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab kemuliaan satu bangsa, kemuliaan satu kaum, tatkala mereka memuliakan pemimpinnya, memuliakan pembesarnya. Tetapi memuliakan seseorang, mendudukan kedudukan seseorang, tidak berarti kita tidak mengingkari kemungkarannya, tidak mengingkari kebidahannya. Hanya saja satu kaidah, yang tentunya ini adalah semuanya bertentangan dengan hakikat demokrasi. Bahwa tidak diajarkan di dalam Islam, tidak diajarkan dalam kaidah ahli sunnah, bahwa seseorang mencaci, memberi lakob, nama, julukan, atau apa saja yang itu menghinakan pemimpinnya. Sebab dalam hadis yang lain dikatakan, manusia, kaum muslimin, akan senantiasa berada kebaikan selama mereka itu menghormati para pembesarnya. Man akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Ini hadis. Diancam. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakan orang tersebut, memuliakan kaum tersebut. Barang siapa yang menghinakannya, maka akan dihinakan. Lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang terjadi, apa yang kita lihat, maka kaum muslimin ditimpa musibah yang sangat besar. Dan negara-negara Islam ditimpa dengan musibah yang sangat besar. Kenapa? Disebabkan tidak tunduknya kita kepada aturan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, wajib kita untuk bertanya. Kalau seluruh kaum muslimin berharap agar pemimpin kita berhukum dengan hukum Allah, maka kita pun dituntut untuk berhukum dengan hukum Allah. Termasuk kita menyikapi pemimpin kita tidak boleh dengan akal kita. Tidak boleh dengan hawa nafsu kita. Tidak boleh dengan emosional kita. Sikap kita harus dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan manhaj yang sahih. Bagaimana kita menuntut orang lain untuk berhukum dengan hukum Allah, sementara kita tidak berhukum dengan hukum Allah? Maka tidak mungkin akan tegak hukum Allah di muka bumi ini. Sehingga salah seorang di antara para ulama mengatakan, aqimu daulatal Islam fi nufusikum satakunu fi ardikum. Tegakkanlah daulah dalam diri kamu, maka akan tegak di negara kamu. Hadirin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maaf bahwa pembahasannya agak panjangnya. Jadi menyisakan waktu pertanyaan sedikit, karena memang ya ini perlu dijelaskan sedikit tafsir. Dan penjelasan ini pun sebenarnya adalah belum sempurna untuk kita memahami secara kaidah yang sahih dalam bermuamalah dengan para pemimpin kita. Allah Ta'ala. Sini ada pertanyaan, dan pertanyaan ini bahwa mengatakan cara memilih ataupun terjadinya pemimpin salah satunya dengan dua cara tadi, ataupun dengan cara yang ketiga. Lalu ini ada pertanyaan tentang bagaimana Ahlus Sunnah mengingkari tentang demokrasi, tetapi kenapa setelah pemimpin menjadi ataupun setelah seseorang menjadi pemimpin dengan sistem demokrasi, menuntut untuk ditaati. Jadi sebagian orang mengatakan ini berarti paradok, artinya bertentangan antara mengingkari demokrasi dan antara kewajiban untuk mentaati seorang pemimpin dengan pemilihan, dengan sistem demokrasi. Kaum muslimin yang dirahmat Allah Ta'ala, kita mengimani bahwa demokrasi bukan dari Islam. Bagi orang yang meneliti dengan seksama antara hakikat syura dengan demokrasi, maka itu adalah sangat jauh. Dan di sini juga wajib untuk dipahami bahwa orang yang mengingkari demokrasi adalah bukan terorisme. Kenapa ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab terorisme tidak diajarkan oleh Islam. Kalau orang mengingkari tentang demokrasi, tidak sejalan dengan terorisme, ya. Kemudian pertanyaan yang tadi, bagaimana kita mengatakan mengingkari teror apa demokrasi, tetapi kenapa seseorang apabila menjadi pemimpin dengan jalan ini wajib kita taati? Sebab kita mengetahui dalam kaidah yang tadi, apabila seseorang menjadi amir dengan sebab dia menang dengan kekuatannya, sehingga di tangannya kekuasaan dan stabil politik, maka dia adalah imam yang wajib kita taati. Dengan cara apa saja dia menjadi imam. Maka disinilah ahlus sunnah beramal dalam setiap sisi kehidupannya adalah bersama dalil. Ketika kita melihat sesuatu yang menyimpang, kita katakan keliru. Ketika kita melihat ini adalah sesuai dengan kewajiban dalil untuk ditaati, ya kita mentaatinya. Sebab ahli sunnah adalah beramal dengan dalil. Seperti ada orang bertanya, mungkin ini sama dengan pertanyaan para ulama yang mengatakan wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum. Tetapi di sisi lain dia berkata, barang siapa yang mendapatkan imam sedang ruku, dan dia mendapatkan ruku, maka dia mendapatkan satu rakaat. Bagaimana dia mengatakan wajib membaca Al-Fatihah, tetapi kalau mendapatkan ruku, maka dia juga mendapatkan satu rakaat. Seolah-olah bertentangan. Maka sesungguhnya tidak bertentangan. Kenapa? Sebab dalil yang pertama bagi orang yang mendapatkan berdiri. Sedangkan hadis yang kedua mengatakan bagi orang yang tidak mendapatkan berdiri. Sebab kewajiban untuk membaca Al-Fatihah adalah bagi orang yang mendapatkan berdiri. Orang yang tidak mendapatkan berdiri tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, artinya ini adalah dalam beramal dengan dalil, ya, seperti tadi kaidahnya. Allah Ta'ala alam. Nah, bagaimana cara berbaiat kepada pemimpin? Haruskah datang kepadanya untuk berbaiat atau i'tikad taat saja? Ini pertanyaan yang sangat baik. Tadi saya tidak menjelaskannya. Ya. Para ulama mengatakan adalah niatul bai'ah wa niatul ta'ah. Yaitu niat bai'ah dan niat ta'at. Karena yang membai'ah itu biasanya adalah ahlul hali wal akli saja. Sebab kita dalam sepanjang sejarah tidak ada istilah bai'at, kata orang Jawa Barat, bai'at ngantai. Apa ya bahasa ininya? Di mana bai'at itu per orang per orang, ya. Di mana ini dibai'at oleh sipulan, sipulan, sipulan, sipulan, silsilah, ya. Tidak ada. Maka para ulama mengatakan cukup i'tikad atau niat saja. Taat dan bai'at. Dan tidak mesti sobqoh, tidak mesti berjabat tangan dengan pemimpin. Dan dia berbai'at. Tidak mesti. Ya. Sebab dalam sepanjang sejarah kita tidak dapatkan bahwa kaum muslimin satu persatu dibaiat ketika perubahan pemimpinnya. Ya, waktunya habis ya. 15 menit lagi. Ini ada pertanyaan ya, mungkin pertanyaannya sama-sama ini walaupun banyak ya. Yaitu tentang ya. Orang yang menegakkan amar ma'ruf kepada pemimpinnya dengan cara mengkudeta atau mungkin berdemonstrasi dan sejenisnya. Nah, wajib kita untuk memahami di sini bahwa orang yang mengkudeta pemimpinnya dan membawa senjata kepada pemimpinnya dan keluar taat dari pemimpinnya, itu ada tiga kelompok. Ini berdasarkan penelitiannya dan apa yang disyaratkan dalam berbagai hadis. Kelompok yang pertama, man kana niyatuhu salihah. Yang pertama, ada orang yang melakukan perbuatan tersebut niatnya soleh. Tidak ada keinginan untuk berkuasa. Tidak ada keinginan untuk mengambil jabatan. Niatnya ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini niatnya benar, tetapi thoriqahnya tidak solihah. Ini niatnya benar, tetapi caranya tidak benar. Padahal syarat di dalam amal mesti dua, ikhlas dan amal itu soleh. Seperti kita lihat orang-orang Khawarij yang membunuh Ali. Kalau kita tanya tentang hatinya, mereka mengatakan tidak ada aku melakukan ini kecuali demi keadilan. Bahkan Ibnu Muljam ketika akan menikam Ali, ayat Al-Quran dibacanya. Inil hukmu illa lillah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Dia menganggap penegakan hukum. Dan dia menganggap ini jihad. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min muridin khair lam yusibhu. Begitu banyak orang yang ingin baik, tetapi tidak diberikan taufik kepada amal yang baik. Kenapa? Karena dia tidak tahu cara yang baik. Ini adalah kelompok yang kedua, pertama. Kelompok yang kedua adalah ashabu dunia. Ashabu riasah. Orang-orang yang gila dunia dan gila kedudukan. Maka dia mencari kondisi-kondisi, suasana-suasana tertentu, membuat gejolak, agar dia mampu di suatu ketika datang sebagai pemimpin yang dipilih. Maka mereka adalah orang-orang yang buruk. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang terekayasa dengan kekuatan luar atau kekuatan dalam digunakan oleh orang-orang tertentu. Maka mereka adalah orang-orang yang tertipu. Ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab yang wajib kita pahami, dalam setiap kita akan beramal, kita tinggal bertanya, apakah Allah memerintahnya? Apakah Nabi SAW memerintahnya? Apakah para sahabat dan para ulama pernah melakukannya? Kalau tidak ada dalam tiga dasar ini, kita tidak boleh melakukannya. Apakah Allah memerintahkannya? Apakah Nabi SAW memerintahkannya? Apakah para sahabat pernah melakukannya? Apakah imam yang empat pernah melakukannya? Apakah para muhadis pernah melakukannya? Apakah Imam Bukhari pernah melakukan seperti ini? Apakah Imam Muslim pernah melakukannya? Kalau imam yang empat tidak pernah melakukannya, kalau mereka tidak pernah melakukannya dari para ulama kita, maka kita jangan sekali-kali melakukannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Sampai Imam Ahmad berkata, la taqulu qawlan illa qad sabaqaka ahad. Janganlah engkau berkata kecuali telah ada orang yang mendahului kamu. Lihat kepada kisah yang mulia ini. Ketika Ibnu Abi Du'ab, seorang Mu'tazilah, mengatakan Quran makhluk, Imam Ahmad berkata, pernahkah Abu Bakar mengatakan Quran makhluk? Dia mengatakan tidak. Pernahkah Umar? Pernahkah Utsman? Pernahkah Ali mengatakan Quran makhluk? Dia mengatakan tidak. Kata Imam Ahmad, bagaimana kamu mengetahuinya sedangkan mereka tidak mengetahuinya? Adakah perkara agama yang kamu mengetahuinya, mereka tidak mengetahuinya? Tidak mungkin. Lalu Ibnu Abi Du'ab merubah jawabannya. Kalau begitu mereka mengetahuinya. Kata Imam Ahmad, mungkinkah mereka mengetahui lalu tidak mengasih tahu? Lalu tidak mengajarkannya? Mungkinkah mereka ijma' sepakat untuk memunjikan kebenaran? Fasa kata Ibnu Abi Du'ab, maka terdiam 1000 kata Ibnu Abi Du'ab. Lalu Al-Wasik berkata, mudah-mudahan Allah tidak memberikan kecukupan kepada orang ini yang mereka sebelumnya telah merasa cukup. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita itu dalam beragama tidaklah sulit-sulit, tidaklah berat-berat, kita gampang. Setiap kita akan melangkahkan satu langkah, mengamalkan satu amalan, akan mengatakan satu perkataan, tanya, adakah dalil dalam Al-Quran? Adakah dalil dalam sunnah? Adakah dalam pemahaman mereka, salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, imam yang empat, dan para ulama kita? Kalau tidak ada, jangan kita melakukannya. Kenapa? Al-isnadu minad-din. Inna hadzal ilma dinun, fanduru aman ta'khudu dinakum. Agama ini punya sanad. Kalau tidak ada sanad, setiap orang akan berkata dengan semaunya. Jangan melakukan sesuatu yang tidak punya sanad. Jangan mengamalkan satu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Gampang agama ini. Kalau kita akan timbang, mereka lebih tahu. Mereka lebih ingin terhadap kebaikan ketimbang kita. Sehingga para sahabat dan para ulama mengatakan, laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau satu perbuatan itu baik, maka mereka akan mendahului kita. Siapa yang paling gemar kepada sedekah daripada para sahabat? Siapa yang paling gemar mengucapkan salawat ketimbang para sahabat? Siapa yang paling gemar untuk menegakkan amar ma'ruf ketimbang para sahabat? Siapa yang lebih gemar kepada kebaikan ketimbang para sahabat? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mendahului mereka dalam kebaikan. Tidak ada yang mampu menyamai mereka dalam kebaikan. Sehingga dikatakan, laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalaulah itu baik, tentu mereka akan mendahului kita. Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maaf ini walaupun perbedaan masalah hukum, tentang hukum bacaan Al-Quran sampai enggak kepada yang mati. Maka Imam Syafi'i mengatakan dengan perkataan, walaupun sebagian para ulama mengatakan sampai seperti Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah, tetapi Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Dan dia berkata, laukana khairun lasabakuna ilaih. Kalaulah membaca Al-Quran untuk yang mati adalah baik, maka Rasul akan mendahului kita, Abu Bakar akan mendahului kita, Umar akan mendahului kita, Utsman akan mendahului kita. Ketika mati sebagian para sahabat, maka mereka akan membacakan Al-Quran bagi para pendahulunya. Tetapi mereka tidak melakukannya. sehingga dia mengatakan laukana khairon la sabakuna ilai. Kata orang Jawa Barat, lamun mah hade tangtu para sahabat pangheula na ngagaweanana. Terjemahkan ini. Jadi kalaulah itu adalah perbuatan yang baik, maka para sahabat, para tabi'in akan lebih dahulu daripada kita untuk melakukannya. Ini timbangan dalam beragama kita. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali sampai disinilah pembahasan kita, karena tentunya pagi hari saya sudah harus siap-siap lagi ya, membahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadi tausiah buat kita, dan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.